Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 1 Mei 2016 dibacakan Ardiansyah. Aksi konvoi buruh di Sudu Salam berlangsung damai. Dua orang tewas akibat tabrakan sepeda motor dengan bus di Pidijaya. 50 unit rumah nelayan di Pidi belum disalurkan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Aceh menggelar aksi konvoi dan orasi damai. Sementara Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia melaksanakan bakti sosial. Aksi kedua organisasi buruh di Sumbul Salam ini digelar dalam rangka peringatan Hari Buruh. Pantauan di lapangan, aksi buruh di Sumbul Salam berlangsung damai. Walau demikian, aparat kepolisian berseragam lengkap tampak bersiaga dalam rangka pengamanan Hari Buruh atau dikenal dengan May Day. Organisasi Serikat Pekerja Aceh, yaitu organisasi buruh yang terbentuk atas turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, menggelar aksi konvoi keliling kota Sumbul Salam. Kegiatan konvoi dalam rangka mensosialisasikan lembaga tersebut serta memberikan contoh bahwa para buruh cinta damai. Sementara Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Kota Sumbul Salam juga menggelar aksi damai berupa kegiatan sosial di Masjid Nurul Huda, Sumbul Salam Utara. Selain bakti sosial, para anggota FSPTI ini juga menyantuni puluhan anak yatim. Dalam aksinya, para buruh berharap pemerintah juga memperhatikan hak para pekerja agar tidak diperlakukan semena-mena oleh pengusaha. Sudarlun, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi berdemo dalam rangka memperingati Hari Buruh Minggu pagi. Pantauan di lapangan, awalnya mahasiswa berkumpul di halaman Masjid Agung Islamic Center. Selanjutnya mereka bergerak dengan berjalan kaki menuju Tugu Rencong Simpang Kutablang. Di lokasi tersebut mereka pun berorasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan juga menuntut kesejahteraan buruh. Sekitar 30 menit berorasi di Tugu Rencong, mahasiswa kembali bergerak mengelilingi kota. Selanjutnya mereka membubarkan diri. Koordinator aksi Arif Rizki Abi menjelaskan dalam aksi ini mereka meminta pemerintah agar bisa memberikan perhatian khusus kepada home industry dan sektor pertanian, juga membangun industri nasional yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sudarlun, sebuah bus sekolah yang membawa rombongan marching band asal Aceh Timur bertabrakan dengan sepeda motor di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, persisnya di Gampung Redup, Kecamatan Pantiraja, Pidijaya, subuh tadi. Akibatnya kedua pengendara motor tewas dan 8 penumpang bus mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas terjadi saat bus sekolah milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan nomor polisi 7072DB melaju ke arah Banda Aceh. Di saat bersamaan datang sepeda motor jenis Jupiter MX dari arah berlawanan dan melaju di tengah badan jalan. Motor yang dikemudikan Mudasir, 16 tahun, warga desa Jelangga Barat, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya itu hilang kendali sehingga menabrak bus. Motor tersangkut di bagian depan bus yang disopiri Ismu H.M. Husin, 48 tahun, dan terseret di badan jalan. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor Mudasir dan seorang temannya yang belum diketahui identitasnya tewas di lokasi. Sedangkan 8 penumpang bus mengalami luka parah dan ringan. Korban tewas dan 5 korban luka-luka akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pidijaya. Sedangkan 3 korban luka lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pidi. Sementara itu, bus dan motor kini telah diamankan di pos lantas Pidijaya. Sudarlun, sebanyak 50 unit rumah nelayan bantuan APBN dari Kementerian Perumahan Rakyat di Kampung Mantak Raya, Kecamatan Simpang 3 Pidi, hingga kini belum disalurkan. Hal itu terjadi karena pipa air bersih belum terpasang ke rumah bantuan tersebut. Kepala Bapeda Pidi Muhammad Adam mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pemasangan jaringan air bersih ke perumahan nelayan di Kampung Mantak Raya. Sebab dalam waktu dekat akan datang tim pusat untuk meninjau ke lokasi. Setelah masuk ke rumah warga, ia memastikan bulan Mei 2016 rumah tersebut akan diserahkan kepada nelayan miskin yang berhak. Nama-nama penerima rumah bantuan untuk nelayan diverifikasi berdasarkan usulan diserahkan ke SIK dan camat setempat. Sementara Ketua Komisi C DPRK Pidi, Isa Alima, meminta agar penyaluran rumah nelayan tepat sasaran dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan persoalan. Ia juga berharap pemerintah mempercepat penyaluran rumah dimaksud. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Pidi mengaku bingung untuk menutupi kebutuhan sekolah karena dana biaya operasional tahap kedua belum cair. Seorang kepala sekolah di Pidi mengaku dana BOS tahap kedua belum disalurkan. Pihak sekolah kesulitan menutupi biaya operasional sekolah seperti untuk penyelenggaraan tryout ujian nasional, fotokopi kisi-kisi soal UN, dan biaya lain. Jika ada dana BOS, maka semua kebutuhan bisa tertutupi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pidi, Murtala Mudin, mengaku bahwa dana BOS langsung ditransfer dari provinsi ke sekolah. Menurutnya, dana BOS terlambat ditransfer karena proses administrasi yang belum selesai. Karena itu, Murtala meminta kepala sekolah untuk bersabar. Murtala juga meminta kepala sekolah untuk segera sama-sama memperbaiki manajemen dana BOS, sehingga penyalurannya tidak terlambat. Sudarlun, salah seorang korban tragedi Mina, Culan binti Kasim, yang merupakan WNI asal Sumatera Barat, dipulangkan ke tanah air. Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz memfasilitasi penuh kepulangan Culan dengan ambulans udara. Culan diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Sabtu malam pukul 22.00 waktu Saudi dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Sebelum dipulangkan, Culan telah dirawat selama 8 bulan di Rumah Sakit Al-Haras Watani. Kondisi Culan sangat tergantung dengan alat bantu pernafasan berupa ventilator dan tidak dapat berkomunikasi. Selama penerbangan, Culan akan dimonitor oleh tim medis yakni Nimah Nurmatasif dan Zuhair Tahir Jawa. Duta Besar LBPP RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh AB Gabriel, menyampaikan rasa terima kasih atas nama pemerintah Indonesia kepada Raja Salman. Menurutnya, fasilitas yang diberikan Raja Salman juga memperkuat hubungan antara RI dan Arab Saudi. Fasilitas ini memperkuat diplomasi kemanusiaan di Arab Saudi dan Indonesia. Sudarlun, Juventus ingin memanfaatkan ketidakjelasan nasib James Rodriguez bersama Real Madrid. Bianconeri, julukan Juventus, berencana mendatangkan playmaker berpaspor Kolombia pada bursa transfer musim panas 2016. Seperti diberitakan Football Italia, Juve berani menyodorkan 45 juta euro atau 679 miliar untuk menggait James. Tak heran Juve berani menyodorkan uang besar, sebab uang tersebut akan sebanding dengan kualitas yang didapat ditampilkan mantan andalan AS Monaco. Nantinya James akan diplot sebagai playmaker dalam pola 4-3-1-2 kesukaan pelatih Massimiliano Allegri. Karena ketiadaan playmaker sekelas James, Allegri enggan menggunakan pola tersebut musim ini. Karena itu, jika benar James akan berlabuh di J Stadium, pola tersebut akan digunakan untuk mengarungi kompetisi musim 2016-2017. Bersama Madrid musim ini, catatan statistik James sebenarnya terhitung lumayan. Dari 28 pertandingan, pemain berkaki kidal tersebut mampu mengemas 8 gol dan 9 assist. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 1 Mei 2016.